lepasnya, dan juga terdapat juga hadis yang menerangkan tentang zikir yang sunat digalakkan dibaca setelah selesai berwudu. Dan tabilatnya bagaimana kita ketahui adalah apa? Akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Ya. Jadi maka dengan itu kita berusaha lah untuk menghafalkan doa tersebut dan juga menghayati maknanya. Dan sebelum itu juga hendaklah kita ketahui cara berwuduk yang sempurna dan kita laksanakan dengan sesuainya. Semoga Allah SWT memberikan kita fadilat tersebut. Di dalam dan seterusnya pada bab yang berikutnya, yaitu bab fi wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab di dalam menerangkan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat lagi bahawa sebelum ini telah diterangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk di dalam hadis Ismail yang masyhur, di mana beliau telah menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Dan ini sekali lagi diterangkan tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsani Muhammad bin Shabbah قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة. قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi hadis ini menerangkan sifat wuduk Nabi SAW, Imam Muslim dengan sanadnya daripada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Salah sahabat Nabi SAW telah dikatakan kepadanya, tawaddah lana wuduk Rasulullah SAW, berwuduklah wahai Abdullah bin Zaid, wuduknya Rasulullah SAW. Demikianlah sahabat-sahabat beliau telah meminta beliau menunjukkan cara Nabi SAW berwuduk bagaimana yang beliau lihat. Maka Abdullah bin Zaid pun meminta ina bekas yang mengandungi air untuk berwuduk. Lalu beliau fa'a minha 'ala yadayhi, lalu dia pun menuangkan daripada air tersebut dalam bekas tadi ke atas kedua belah tangannya. Kalau salah rumah jalatan, maka dia pun membasuh kedua belah tangannya 3 kali. Tumar salah yajahu pastah rajaha, kemudian dia pun memasukkan tangannya, kemudian dia mengeluarkannya. Yajahu di sini berapa tangan? 1 tangan. Dan tadi 12 tangan dah cuci, 1 tangan dimasukkan ke dalam bekas. Sebelum dia memulakan berwuduk, dia tuang ke atas tangannya, dia cuci 3 kali, buang-buang 3 kali. Kemudian selepas itu dia masukkan tangannya, kemudian dia keluarkan tangannya, kemudian dia pun berkomor-komor dan dia pun memasukkan air ke dalam hidung daripada tangan yang satu. Dengan satu tangan dia komor-komor dan dia memasukkan air dalam hidung. Fa'ala dhalika thalathan. Dan dia telah melakukan yang demikian itu 3 kali. Masukkan tangan dalam air, keluarkan dalam tangan ada air, masukkan dalam mulut, komor-komor dengan masuk dalam hidung sekali jalan. 1, 2, 3. Tumma khala yadahu fastakhraja tawassala wadhahu thalathan. Dan dia masukkan lagi tangannya ke dalam bekas air tadi, kemudian dia mengeluarkannya dan dia membasuh wajahnya 3 kali. Lahirnya pakai satu tangan saja wajah, sapu wajah, dan masukkan sapu basuh wajah lagi dan ketiga kali demikian. Kuma adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala yadayhi ila ghassatayn. Kemudian memasukkan tangannya sekali lagi ke dalam bekas dan mengeluarkannya, maka dia membasuh kedua belah tangan sehingga ke siku. Marratain, 2 kali, 2 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bekas air tadi, dia mengeluarkannya dan dia membasuh kepalanya. Dia menyapu kepala. Taqbala biyadaihi wa adbar. Maka dia menyapukan daripada depan ke belakang, belakang ke depan kepala. Thumma ghassala rijlaihi ila al-ka'bayn. Kemudian dia membasuh 12 kakinya hingga ke buku Nabi. Thumma qala, kemudian dia berkata, siapa berkata? Sahabat tadi Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah biasa wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas akan sifat wudu' Nabi sallallahu di dalam hadis ini tidak banyak berbeza dengan yang telah kita baca dahulu. Cuma di sini kita dapati ada yang kurang pun pula. Jadi kalau kita lihat, mula-mula dicuci tangan, kedua belah tangan sebelum masukkan tangannya ke dalam bekas. Ini serupa dengan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentang hukum membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan ini, apakah dia termasuk di dalam anggota wudu yang wajib dibasuh ataupun tidak? Kata ulama tidak wajib. Sunat hukumnya membasuh. Nabi tak pernah buat demikian, tapi dia tidak wajib. Kerana anggota yang wajib dibasuh dalam wudu ada yang terdapat dalam Quran tadi adalah membasuh tangan semua kali sampai ke siku. Jadi yang ini ulama mengatakan adalah supaya kedua tangan itu yang akan membasuh anggota-anggota wudu yang lain dalam keadaan bersih, nak pastikan demikian. Kalau dah bersih pun makin bersih, tak apa. Dan mencucinya 3 kali. Dan akhirnya cuci 2 belah tangan itu sampai ke pergelangan tangan itu sekaligus. Tak saya kanan dulu baru kiri buang air, sekaligus 2 belah tangan. Baik. Kemudian dimasukkan tangannya dah bersih, masukkan tangan ke dalam bekas dan dia keluarkan dan dia mulakan dengan berkomor-komor. Apa itu berkomor-komor? Masukkan air dalam mulut. Dah, stop. Keluarkan balik. Dah berkomor ke belum? Patutnya apa? Dipusingkan air tersebut keliling dalam mulut. Keliling mulut. Baru ni dikeluarkan komor-komor. Tak ada bunyi lagi bagus. Baik. Tapi adakah itu wajib? Ya, ini sampai begitu sekali ulama katakan tidak wajib. Cukup masukkan dalam dah kira komor-komor lah. Yang afdal adalah berkomor-komor itu dengan menggilingkan air itu ke dalam mulut, beliau masuk ke dalam gigi semuanya. Tetapi beliau tidak melakukan demikian saja dengan satu tangan itu, satu air dalam tangan itu. Dia masukkan sekali air dalam hidung. Jadi air kena ambil lebih sikit. Satu untuk masuk mulut, satu untuk masuk masuk hidung. Mana lagi banyak? Masuk dalam mulut ke dalam hidung? Mulutlah. Kalau lebih sangat masuk ke dalam hidung, sakit berhenti hidungnya. Isam syaka, kita dah terangkan kemarin apa maknanya, sedut air itu, sedut air itu sampai ke hujung dalam hidung. Sampai dah tak boleh sedut air tersebut, maka kita bagi paksa keluar air. Kita tak keluar air pun jangan terkeluar. Kalau kita telur dia terus termasuk dalam tekak. Baik. Jadi hukum mazmadah dan wasat istinsyak ini, apakah dia wajib ataupun tidak? Adakah dia wajib ataupun tidak? Komo-komo ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi ia termasuk apa? Di dalam apa? Dalam wajah. Adakah dia mesti dilakukan ataupun tidak? Kita dapat semua hadis-hadis yang menerangkan sifat wuduk Nabi SAW adalah adanya komo-komo dan istinsyak. Kemudian kalau kita buka kitab-kitab hadis yang menerangkan tentang wuduk secara detailnya, terdapat perintah Iza tansyaqa ahadukum fajubalah fil istinsyak illa an yakuna qa'iman. Hendaklah seseorang itu apabila dia berwuduk, dia memperbanyakkan sebanyak-banyaknya dalam istinsyak, yang ini masukkan air dalam hidung, melainkan kalau dia sedang berpuasa. Jadi itu perintah suruh istinsyak, yang ini masuk dalam hidung tapi kan sikit-sikit, sebab banyak yang dia boleh kalau dia bukan berpuasa. Kalau dia berpuasa maknanya jangan lebih-lebih. Takut apa? Takut air masuk dalam kukum, tidak jadi maka dia belum main. Jadi kan kalau sengaja bukan dalam keadaan wuduk dan sebagainya, dia masukkan air lalu hidung, maka batallah puasanya. Kalau dia sedang sakit, tiup masuk dalam hidung untuk makan kan ada, ataupun untuk minum, maka batallah puasanya. Tapi orang kalau dah masuk tiup dalam hidung memanglah tak payah kau tak payah puasa lah, lalu pun sakit. Baik. Jadi ulama mengatakan bahawa mazmadah, komo-komo dan istinsyak itu hukumnya wajib dengan hadis-hadis tadi. Jadi hukumnya apa? Wajib. Mesti komo-komo dan mesti sedut air ke dalam hidung. Dan kita buat itu dengan satu tangan. Ikut hadis ini jelas satu tangan, tapi buat tiga kali. Masuk, dua, tiga. Okay. Jadi di sini tak disebutkan tentang mengeluarkan air daripada hidung, iaitu istinsyak. Dalam hadis yang kemarin kita baca ada yang menunjukkan bahawa istinsyak ini kadang buat, kadang tak buat. Tapi sebenarnya apa? Kalau kita dah masukkan air dalam hidung, mesti keluar air daripada hidung. Jadi tak payah nak disebutkan. Jadi yang wajib adalah berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bekas air tadi. Kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali. Zahirnya dengan satu tangan. Lain dia daripada sini dengan satu tangan tiga kali. Tak disebutkan dari mana sampai ke mana. Tapi bagaimana seseorang itu nak sapu wajahnya atau nak basuh wajahnya? Lepas tu kena rujuk kepada ulama. Dan ulama mengatakan daripada sudut bahasa wajah tu daripada mana sampai mana. Dimula tubuhnya rambut, anak rambut tu sampai ke mana, kalau bawah dia sampai ke dagu. Kemudian kalau daripada lebarnya, daripada cuping telinga ni sebelah kanan, daripada cuping telinga sebelah kiri, cuping ke ataupun apa ni nama dia. Telinga tak masuk lah. Ujung gluk ni, itulah dia. Jadi daripada anak rambut sampai ke sini. Bawah leher semua tak payah. Tubuhkan wajah. yang seseorang itu dalam bahasa Arab yang kita sebutkan tadi. Maksud batuklah tiga kali. Batuk maknanya apa? Air itu dibatuk dengan musul dia. Jadi airnya mengalir di atas musul. Perlu tak masuk air dalam mulut lagi? Masuk air dalam hidung lagi? Sebab tu orang katakan hukum mat mabak berpomo-pomo dan masukkan dalam hidung itu wajib. Sebab dia sebenarnya dah termasuk dalam wajah. Jadi sebab tu bila second time dah tak payah lagi, yang luar saja. Ada pun mata, mesti tak masukkan air dalam mata untuk pastikan kena tak payah. Tak payah apa macam biasa, kena mata tapi tak perlu sampai macam apa, macam buka mata dan masukkan kat dalam. Tak, tak perlu. Tak perlu. Nah, jadi demikianlah sifat wuduk. Kemudian selepas membasuh wajah, Al-Quran mengatakan apa? Basuh 12 tangan sampai ke siku. Dalam hadis ini demikian juga. Dia kemudian masukkan tangan ni ke dalam bekas, dia keluarkan tangannya, maknanya dengan air. Kemudian dia membasuh 12 tangan dia hingga ke 12 sikunya. Marataini marataini, dua kali. Baik, jadi sampai ke siku. Ini sampai ke siku. Adakah siku tu masuk atau tu tak masuk? Masuk ke tak masuk? Masuk. Siku termasuk. Mesti masuk siku-siku tadi. Ataupun sampai just before siku lah. Jadi asalnya dia melihat kepada bahasa ilah. Ilah, ilah marasik dalam Al-Quran. Ini ilah dengan sampai. Ilah asalnya tak masuk tau. Asalnya tidak masuk. Ada ulama, ada orang kata masuk. Ilah tu maknanya apa yang akhir tu, the ending tu, masuk sekali di dalamnya. Tapi yang sebenarnya kalau ikut bahasa tak masuk. Dan mereka kalau mengatakan demikian, ada yang berhujah dengan ayat Al-Quran bahawa makna ilah tu ma'ah, yang ni bersama-sama. Kata ayat Al-Quran kena dengan anak yatim, harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Orang-orang yang jaga anak yatim, siapa yang jaga anak yatim ni? Yang diamanahkan jaga anak yatim ni mungkin pakciknya, mungkin yayasan anak yatim. Jadi mereka pelihara ataupun mereka jaga anak yatim tu. Anak yatim ada duit, gelap ada duit. Jadi dia dibenarkan untuk menggunakan harta anak yatim untuk maslahat anak yatim. Anak yatim nak makan, boleh pakai ke masa yang tengah beli baju, beli. Tetapi dia duduk serumah lah, katanya dia duduk serumah. Jadi kata Allah masalah dalam ayat lain, kalau kamu makan harta mereka, kalau kamu perlu makan harta mereka, ya ni makanlah dengan makruh. Makruh tu mana dengan yang patut lah. Dan tiga keluarga, satu hidau apa, satu lauk dan sebagainya, makanlah sama-sama, tak apa. Tetapi kata Allah SWT, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kamu makan harta mereka hingga ke harta kamu. Ini dah tentu kata ulama yang tadi tu, bahawa maknanya jangan makan harta mereka campur dengan harta kamu. Ini maksudnya apa kan? Ini campurkan, combinekan, jamakkan. Jangan ambil orang punya duit, masukkan dalam awaknya account. Nak tak boleh. Kemudian awak pakai macam awak punya duit. Tidak, pakai bil ma'ruf. Biasanya dengan yang patut. Sebab kita pun tahulah orang yang anak yatim, takkan dia nak keluar tu warna apa semuanya. Kalau anak yatim tu ada harta, mesti boleh digunakan harta tersebut. Agar mereka itu bertanggungjawab atas harta mereka, jadi mereka gunakan dengan yang maslahat. Tapi tak bolehlah mereka belikan barang-barang yang tidak berfaedah dan sebagainya. Boleh beli barang-barang macam ini yang juga digunakan oleh kebanyakan orang. Dia belikan barang yang hebat-hebat, yang mahal-mahal. Yatim pun nak beli harta yang mahal-mahal. Baju yang berjenama, luar yang berjenama, kuih mata yang berjenama dan sebagainya. Jadi kata ulama tak patut. tak apa. Yang biasa, yang biasa. Kerana dia harus memelihara harta anak yatim macam mana dia memelihara harta sendiri. Kemudian kalau untuk dia nak pakai juga, kena lihat macam dalam makanan, mungkin dia ada share transport dan sebagainya, air, api air dan sebagainya pelajaran sekarang. Itu semua boleh dengan makruh. Tapi ayat tadi, kalau nak katakan dalil, adalah dalil bahawa makna hilal tu, ke tu, maknanya bersama, kumpulkan. Jadi itulah sebabnya kita kena, bila basuh tangan itu, mesti masukkan sekali siku kat dalamnya. Kata ulama yang berpendapat lain pula, mereka kata tidak, itu bukan dalil. Sebab dia punya cara bahasa itu lain. Wala taqulu amwalahu ila amwalikum, jangan kamu makan harta mereka ke harta kamu. Dah tentu itu maknanya apa? Dalam ayat tadi maknanya bersama-sama, yang kamu dah campur kan. Tapi sekarang sebab harta dengan harta kan, yang ini sekarang basuhlah kedua belah tangan kamu ataupun tangan-tangan kamu sampai ke siku kan, lain sampai ke siku. Jadi asalnya maknanya siku tak masuk. Jadi kenapa dia masuk? Dengan hadis maka siku itu termasuk dalam anggota wuduk. Sifat wuduk Nabi SAW semua hilal marasid, dia masuk sekali dengan siku. Sebab itu bila kita buat tawaf, kita mula tawaf daripada mana? Hajar Aswad. Kemudian kita habis kat mana? Hajar Aswad juga ada, mesti lebih sikit. Hajar Aswad cukup lah. Kalau dah sampai ke esok, kita puting belakang habis. Tak apa. Tak apa, kita tertapak ke depan. Nak pelitir tu cerita lain lah. Nanti yang wajib ni sampai ke mana? Dah kira satu. Kalau awak nak confirm ke, ialah awak nak lagi tapak dua ke, tak apalah. Macam kalau lagi-lagi kalau zaman dulu yang tak ada line tu, sekarang tak ada line, dah sampai kat situ, dia buat badan tu dah sampai kat situ, tak ada line pun dah tak ada. Saya dah tak tahu. Line tak ada. Kenapa? Itulah masalahnya. Agaknya ulama pula fatwa mesti lepas line. Jadi apa mereka buat bila nak sampai dekat line tu, dah macam traffic light lampu merah. Semua sudah tunggu tengok bawah. Nak tengok line nya tu. Di belakang tu terus macam slow down. Jadi sampai kat situ slow dah, kalau dah beribu orang. Mungkin lebih jam daripada busway. Jadi semua dah kena break, tertolak apa semuanya. Kemudian pula orang yang nak keluar lepas tu, yang nak keluar nak jadi jalan keluar. Tapi yang nak masuk pula nak start dekat Ajar Rasuah juga. Jadi itu semua mengakibatkan jen. Dan saya dengar dah, nanti ada kan. Tak tahu jangnya ada improvement ke? Ada pakai lampu juga. Boleh tahan. Tapi yang penting kat sini asalnya bila dikatakan bila dalam ibadat apa pun tak masuk. Tak payah masuk. Tentulah kerana awak tak boleh basuh yang hujung tu, melainkan awak basuh lebih sikit, maka apa? Terpaksa wajib basuh yang siku tu. Boleh tak awak basuh yang betul-betul hujung tak basuh siku? Ni air kan? Ini bukan cat. Ya apa? Cat tu terkeluar. Kan expert lah. Taruh scotch tape ke apa? Takkan lah boleh. Dah tu tu ni terkeluar lah sikit. Baik. Jadi faham yang wajib. Jadi awak basuh. Jadi di sini daripada hukum basuh siku ini, Terdapat kaedah yang masyhur, mala yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Apa yang sesuatu itu tak dapat, apa yang wajib itu tak dapat disempurnakan melainkan dengan benda tu, maka benda tu yang asalnya tak wajib dah jadi wajib. Siku asalnya tak wajib, sekarang dah jadi wajib. Pasal awak tak boleh sempurnakan yang wajib itu ujung siku tu melainkan awak basuh dengan sikunya sekali. Begitu juga nanti dengan wajah tadi, ujung telinga tadi, dagu tadi kena lebih sikit. Tak boleh tu, mustahil. Dan juga kaki buku lali. Baik. Kemudian selepas basuh 12 tangan, dia tak sebutkan kat sini kanan dulu baru kiri. Di dalam riwayat lain, kanan dulu baru baru kiri, dan itulah sunnah. Awak tak boleh basuh dua-dua sekali. Itu boleh susah. Sedangkan pakai pah, pahit dulu sekali untuk dalam Allah malam. Ataupun tak dalam kolam ke. Jadi basuh kanan dulu, takkan kiri dulu. Melainkan apa? Melainkan tempat tersakit. Kalau pun tidak, walaupun tidak, sunat dia apa? Dia buat kanan dulu baru kiri. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kana yu'jibu tayammum. Saya tak boleh patut fikul ni akhwali atau dan sebagainya. Dia, Nabi SAW tu biasanya suka dengan melakukan apa-apa tu dengan yang kanan. Kemudian ada hadis pula memerintahkan Quraisy supaya memulakan wuduk dengan daripada anggota yang kanan. Itu semua menguatkan sunnah Rasulullah SAW lah basuh anggota wuduk daripada kanan dah dulu. Kalau dia basuh daripada kiri, sah ke tak sah? Tak. Daripada tipu ke bawah, tak juga. Sebab asalkan apa ni, anggota badan dah tak juga tu. Tapi yang sama, yang ikut sunnah adalah yang kita dah sebut tadi. Kemudian tuma, yang itu dalam hadis ini marrataini marrataini, dia basuh tangan sampai siku berkali dua kali wajah tiga kali, yang tangan yang sampai pegangan tangan itu mula-mula sekali mukadimahnya tiga kali ini dua kali boleh ke? Boleh lah. Sebab dia kata ni lah cara wuduk Nabi SAW. Dia kata salam ada wuduk tiga kali. Yang ini dua kali. Jadi boleh campur tiga dengan dua. Bukan maknanya tiga mesti tiga standard, dua mesti dua semua, kalau satu mesti satu. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW juga ada wuduk sekali je. Jadi dengan ni ada faedah lah, bahawa yang dua kali dan tiga kali itu hukumnya sunnah. Empat. Macam mana? Empat tak boleh. Nampak macam lagi bagus tapi tak. Tapi tidak eh. Dah melampau dah membazir. Ada hadis yang diancaman. Sebab tadi atas dah ada telah melampau. Jadi tiga kali yang paling afdal, dua kali boleh. Tak kira campur dua dengan satu, dua dengan tiga, satu dua tiga pun boleh, tak kisah. Ini faedah lah kalau lambat nak masuk solat, nak waktu nak habis misalnya ke jumaat nak habis, boleh kita cepat pas game kata orang tu semua sekali. Okey, sunnah juga ke? Sunnah juga. Cukup. Ataupun air tak banyak, air tak banyak, satu mineral water je dekat airport, sekali je lah. Kalau orang nak minum lagi ke, jadi sekali tu. Jadi dengan ilmu tu kita boleh gunakan ikut yang sempurna. Tapi kalau boleh kita lakukan dengan yang sempurna. Jadi dengan itu bila kita dah faham hadis ni, dah lihat hadis ni, bila lihat orang masuk dua kali, Jangan ingkar. Kenapa dua kali ni? Asal kejap satu, kejap dua dan sebagainya. Jadi dia jawab apa? Saya pun nak tunjukkan kau bahawa ini boleh. Alamak, itu yang kena. Dia lagi pandai. Tumma arsala yadahu, kemudian dia masukkan tangannya, kemudian dia mengeluarkannya ini dalam bekas air dan keluarkan air. Famasaha bi ra'sihi, jadi dia pakai air ke tak pakai air baru? Pakai baru atau tidak? Pakai air baru untuk sapu kepala. Faqbala bi yadayhi, maka dia apalah, maknanya daripada depan tu ke belakang. Ada ulama kata terbalik, dari belakang ke depan. Sebab ni dia punya mula. Jadi dia daripada belakang ni, ni apa ikbal? Ini ikbal. Yang benar ni kata ulama, yang daripada depan ke belakang tu, itulah ikbal. Akbala dia jadi dengan 12 tangannya. Jadi dengan 12 tangan wa'alba. Jadi itulah sifat membasuh kepala. Jadi ini menerangkan apa yang ada dalam Quran. Wamsahu biru'usikum. Jadi kepala ni sapu semuanya. Kita terangkan. Apa hikmah kita basuh kepala macam itu, depan ke belakang, belakang ke depan? Jawabnya kata ulama, dengan itu bila kita sapu dari depan ke belakang, maka rambut-rambut akan apa ni, akan ikut ke belakang, air masuk. Tapi tak semua ini, sebab rambut tu tumbuh macam itu kan. Jadi kita berada belakang, ada berada belakang pula dia, dia masuk. Dengan itu cover seluruh kepala. Itu menunjukkan bahawa kepala tu wajibnya, wajibnya adalah menyapu seluruh kepala. Cuma tak wajib sapu rambut, tiap anak rambut. Yang wajib adalah kepala. Kepala macam mana nak cover? Mungkin itu. Ada pun yang mengatakan sikit saja dahi-dahi pula apa, dahi dia tu jambut saja ataupun belakang saja sikit itu, itu semua semua tidak. Dan kalau wanita yang ada sanggul dan sebagainya, dia lagi tak perlu nak uraikan rambutnya, nak basuh semua rambutnya habis, tak payah lah. Pala saja, kepala saja mana yang tepat. Sebab tu disapu, menunjukkan bahawa hukum kepala ni diringankan. Apa ya? Diringankan. Tak macam yang lain mesti basuh. Air tak payah mengalir. Tapi kita pakai air baru atau tak pakai air baru? Pakai air baru. Ini dalil yang paling kuat tentang masalah ini. Baik, summa ghassala rijlaihi. Kemudian dia membasuh 12 kakinya. Ini tak sebutkan pula masuk tangan dan sebagainya. Cahayanya tuang aje lah. Dalam kaki kan. Tuang air itu ke lubang kakinya, 12 kakinya hingga ke buku lali. Mungkin kita terangkan buku lali masuk atau tidak? Jawabnya masuk. Sebab tak mungkin awak masuk hujung buku lali mainkan dengan buku lalinya termasuk tadi. Hilang sampai. Tumma qal hakala kada wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menerangkan, ini satu pemberitahuan khabar daripada seorang sahabat. Maka itulah wuduk Rasulullah SAW kalau orang tahu. Senang kan juga wuduk kan? Senang. Habis kadang pakai paip macam mana nak masuk tangan apa semuanya. Tak baik lah. Itu soalan ni. Telinga tak disebut. Apakah telinga tak payah? Tak payah masuk. Tak payah sapu. Dalam hadis tu tak sebut. Sebab tu kalau kita hanya berbasarkan pada hadis ini je, kita mungkin tak sabu telinga. Kita perlu kepada apa ni pembacaan yang lebih luas. Dalam buku-buku lain, dalam hadis-hadis lain ada riwayat bahawa Nabi SAW, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-Aq radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat. Dia telah menunjukkan macam mana ataupun dia beritahu bagaimana letakkan telah berwudu. Maka dia masukkan dua jari jari apa ni, ketunjuknya satu hati ini ke dalam betuti apa dalamnya telinga, dan menggunakan ibhamain apa ni, jari ibu jari. Ibu jari ni untuk zahir ini, yang ni untuk luarnya telinga. Ni dalam telinga apa yang boleh dapat dari sini, kemudian luarnya telinga. Pakai baru ataupun tak pakai baru, ini dia. Kalau untuk kepala pakai air baru, masuk tak sekali dengan telinga ataupun telinga dengan lagi satu? Jawabnya tidak. Tidak. Dalil yang mengatakan kena pakai air baru untuk sapu telinga tidak kuat ataupun tidak boleh dijadikan dalil baik. Jadi yang ada hanyalah dengan kepala dan kepala dan sapu kepala, dalil itu kita kita basuh ya, ataupun kita sapu telinga. Sapu kan basuh pun sapu. Kita pakai jari dah cukup. Ada orang kanan dulu telinga semuanya bersih. Lepas tu lagi satu kain. Itu bukan telinga. Kemudian kita terangkan pula tentang hukum berapa kali kita wajib basuh kepala, sapu kepala sekali. Boleh tak dua kali? Boleh tak tiga kali? Yang tidak boleh. Sebab dalam hadis ini sekali lagi satu kali. Dan dalam semua riwayat satu kali, tak ada tiga kali. Tapi ada tak ulama yang mengatakan tiga kali sapu kepala? Ada. Dalil mereka sama ada dalil yang umum bahawa Nabi SAW bila berwuduk tiga kali, tiga kali. Kali sekali, dua kali, dua kali, tiga kali, tiga kali. Jadi maknanya tiga kali pun boleh, dua kali pun boleh. Termasuk masa apa? Kepala. Sebab kepala tu anggota wudhu ke bukan? Anggota wudhu. Sama macam muka. Muka tiga kali, kepala tiga kali. Sama macam tangan. Tangan tiga kali, kepala tiga kali. Itu dalil mereka. Dan juga mungkin campur dengan satu hadis Dan basuh satu kepala tiga kali, tak ada itu baik. Tetapi jawapan ulama-ulama lain terhadap dalil mereka itu, berkata itu dalil umum. Nabi SAW sebenarnya berwuduk semua anggota tiga kali tiga kali ataupun dua kali dua kali, sekali sekali. Tetapi di dalam sifat wuduk Nabi SAW intentionally, semua perawi cakap dia cuma sapu kepala sekali. Jadi yang tiga kali tiga kali itu semua untuk yang anggota badan yang lain, yang anggota wuduk yang lain. Ada pun kepala, oleh kerana semua orang kata macam itu, spesifik menunjukkan bahawa sapu kepala hanyalah hanyalah sekali. Itu yang tadi Nabi SAW mengikut hadis ini, dia basuh kedua tangannya sampai ke siku berapa kali? Dua kali kan. Kalau semua riwayat kata dua kali, maka sunnahnya basuh tangan dua kali je, bukan tiga kali pun. Tak boleh lebih. Tapi oleh kerana ada tiga kali, menunjukkan bahawa dua kali ni termasuk yang proses ini sunnah juga, tiga kali boleh. Melainkan kepala, kepala tak ada dalil Nabi SAW sapu lebih daripada satu kali saja. Kemudian kita katakan, kiaskan anggota kepala ini dengan anggota wuduk yang lain seperti wajah dan juga tangan dan kaki adalah kias ma'alfar, iaitu yang kias yang ada perbezaannya. Mestilah, mana ada kias yang tak ada beza. Kias semuanya dua benda yang berbeza. Kalau benda sama, tak kias aku lagi ke? Jadi kalau awak dengar kias ma'al-farid ni, kias dengan perbezaan, maknanya perbezaan yang menyebabkan tak boleh kias. Perbezaan ni memang ada, tetapi perbezaan ni terlalu kuat sangat sampai awak tidak dibenarkan buat kias. Contohnya begini, kalau untuk sebab ini mereka katakan kepala tu wajib dia basuh ke sapu. Sapu dalam Quran, sapu dalam hadis pun sapu. Yang anggota lain macam mana wajibnya sapu ke basuh ke sapu? Basuh, dia tak lain. Jadi asal untuk kepada adalah tapi meringankan. Jadi kalau dah tiga kali dah, tak macam basuh. Ini sebenarnya kali saja. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Demikianlah kita diperintahkan, kita buat saja. Mungkin ada kalau orang kata ni mungkin waktu sejuk ke apa kan? Apa ni, sapu kepala boleh mudarat, apa basuh kepala boleh mudaratkan dan sebagainya. Itu mungkin lah. Untuk kita kami nak wa ta'ala. So, nanti pula nanti orang kata asal tak sapu leher pula, asal tak sapu setiap pula lah, macam-macam lah. Atau jadi kita tak nak kayak beginilah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut, tak sebut. Itu dalam hadis lain. Kalau nak cover semuanya, kena buka yang khusus berkenaan dengan wuduk. Nah. Waalaikumsalam. Tak ikut yang ini, ikut tumbuh rambut lah. Tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut yang belakang. Bukan rambut tau. Tempat tumbuh rambut anak yang belakang. Ada rambut tu cuma kat atas. Dia tak payah pergi belakang lah. Cuma kat atas dia rambut. Tak ada lah. Tak ada. Tempat tumbuh rambut. Walaupun dia tak ada rambut, botak ke? Memang botak. Bukan botak pun dia cuma tak ada rambut. Pun begitu lah. Sapu sekali. Kaki basuh di dalam hadis ini. Tak cakap sekali ke, dua kali ke, tiga kali. Nampak macam satu kali. Memang tak pasal satu kali ke, dua kali ke, tiga kali. Tak. Jadi diterangkan daripada hadis lain yang paling sempurna adalah tiga kali. Itulah yang sebabul wuduk. Yang ini menyempurnakan wuduk. Kemudian orang tanya, macam mana tu nak sempurnakan wuduk tu? Surah kau wuduk tiga kali lah. Maksimum except kepala. Jadi tanya, ada yang tanya tentang janggut macam mana? Janggut dalam hadis lain Nabi SAW biasa lukam dulu bainah leh bainah asabi'i. Bainah asabi'i, yang ni dia masukkan jarinya tu dalam janggut. Dia ada tangan ni kan dalam muka tu ada air masukkan dalam situ lah kena kan. Itu yang ketiga. Kalau nampak tu hanya wajib untuk orang yang berjanggut tebal sampai dia tak nampak dia punya kulit, nampak kulit tak payah. Dia tak wajib, tak wajib. Melainkan untuk orang yang ada jenis sunnah. Dan termasuk juga yang bang ni semua kalau sampai sini pun sama juga. Semua nak kena masukkan anak-anak jari kat dalam. Jadi kalau ada cara lain nak kenakan air kat dalam situ, terpulang. Ha, munasabah ini kalau orang nak basuh kepada apa pun, nak air nak tuang, ha, macam dia basuh muka, sah ke tak sah? Tak sah, ha? Ha? Ya? Yeah? Ha, sapu. Tapi dia batuk. Sah ke tak sah? Sah, tapi tak rekod sunnah. Orang kata tak sah, eh? Dia kena ulang balik, eh? Dalilnya apa dalilnya? Yalah, tapi sekarang dia batuk. Batuk tak cover sapu kali ke? Tak, eh? Lain. Jadi kalau nak ikutkan, kalau dah basuh, sapu dah cover. Macam mandi dah cover lah dengan wuduk sekali. Tetapi dalil lah, eh, dalil kalau nak tahu kenapa tak sah, kalau orang kata tak sah, adalah hadis yang masyhur berkenaan dengan amalan, apa syarat amalan itu diterima ataupun tidak. Ikut sunnah man amila amalan laisa alaiha amruna fawarad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan itu urusan kami, ditolak. Urusan kami sapu kepala atau basuh kepala? Sapu. Jadi dia basuh, out. Ha, itu dah ni, kalau pakai gitu habis geram. Buat dan ini yang yang kuat. Bagaimana kalau dia dah sapu dicampur dengan dia basuh sekali? Sekali dia sapu, sekali lagi dia, dia basuh. Macam mana? Kepala, eh? Tadi dia cuma apa? Basuh je, dia tak sapu. Sekarang dia sapu dan basuh. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Ya? Yeah? Habis sah ke tak sah? Sah. Kenapa sah? Jadi awak kira yang sapu, tak kira yang basuh lah. Okey. Kalau nak ikut dalil tadi, tak pakai, eh? Tak pakai. Jadi kalau kat situ, kalau orang nak silap, boleh. Kalau dia punya kaedah adalah siapa yang buat amalan yang tak ikut amalan kami, kita kita tolak, tertolak. Jadi kalau dia kata tetap juga tak sah. Sebab apa? Dia tak sapu je. Orang sapu je, bukan campur. Ha. Tapi kalau nak ikut awak, boleh. Sebab apa? Dia dah sapu. Jadi yang tak, yang tertolak, yang apa? Yang batu tertolak, yang sapu pakai. Ha, tapi macam mana pun geram lah, dia tak ikut sunnah. Ha, kalau dia satu, satu lagi tertolak tu, dosa tak? Dosa ni ada syarat. Bukan semua orang buat dosa berdosa. Ha. Bukan semua orang buat bid'ah, ha, betul. Satu lah, satu hal dosa, satu hal. Banyak orang buat maulid tapi tak semuanya berdosa. Jadi kalau semua berdosa, tapi tertolak amalannya, itu confirm. Ha. Dosa ke tidak, kena banyak lihat jadi uzur ke tidak. Eh, dia tak tahu dia pun orang. Tengahkan ni sunnah. Ustaz dia kata buat macam ni. Ustaz dia kata, ustaz, semua ustaz dia kata macam gitu. Habis lah, tapi ada lah. Orang semua suruh buat gitu. Kat TV, kat radio, kat masjid. Habis dia buat. Takkan dia berdosa? Tak lah, tak berdosa. Dia tak tahu. Eh? Kalau orang yang tak tahu, buat juga kita ni. Kemudian ada pula yang dah tahu, bukan dah tahu, maknanya dia dengar dalil-dalil tapi tak, tak puas hati. Pada dia dalil ustaz-ustaz tu lagi lagi kuat. Nah, kalau buat maulid ni banyak syubhat ni sebenarnya. Banyak. Sampai-sampai pakai nama ulama, Ibnu Taimiyah ke nama pun pakai. Ibnu Taimiyah kata boleh buat maulid. Yang sebenarnya macam negara lain tu. Dan kalau mereka dengar dalil satu je cukup. Bahawa siapa tak bawa maulid, tak cinta pada Nabi SAW, tak cinta Nabi SAW, tak beriman. Apa orang nak kata? dia buat kan. Kalau dia takut-takut orang macam itu, dia buat takkan dia berdosa. Kalau tak buat, awak tak cerita Nabi SAW. Okey. Jadi kalau orang yang buat macam itu, pada dia kata batung lagi bagus. Ataupun macam ikut pendapat-pendapat ulama lain, bahawa siapkan walaupun Nabi SAW takut, dia kata batuk pasal dia sama dengan buta buluk yang lain. Takkan dia berdosa muta'awin, maknanya dia ada takwil, tak tak buta. Jadi demikianlah sifat wuduk Nabi SAW. Dan telinga lagi apa lagi, sebenarnya ada lagi banyak. Cara membasuh tu semua secara detailnya ada dekat hadis-hadis lain. Bukan babnya. Jadi kalau gitu kitab Sahih Muslim ni tak komplit lah. Memanglah tak komplit, tak ada kitab yang komplit. Dia tak cakap ni adalah kitab wuduk ke. Kalau dia tengah cakap ini adalah kitab wuduk ya, hadis-hadis yang wuduk. Kalau ada hadis yang tak masuk, okay. Jadi cuma kata hadis ni adalah hadis-hadis. Kenapa Imam Muslim? Siapa ingat lagi kenapa Imam Muslim sekarang kitab Sahih Muslim? Tak cerita jangkat sini, ni enggak tempat lain. Imam Muslim diminta untuk sekarang satu kitab yang mengandungi hadis-hadis Nabi SAW, yang di mana mengandungi kebanyakan secara keseluruhannya apa ni, cover kebanyakan hukum asal Islam. Dan dia sahih, dia boleh digunakan oleh orang awam. Asal ni untuk orang awam. Jadi dia pun istikharah dan sebagainya. Apa itu dia? Sekarang kitab ni, lalu ulama-ulama dulu sekarang kitab bila dia diminta, dia tak ada duit sendiri yang sekarang kitab jarang. Kerana mereka tawadu kan, macam kitab kita mereka takut. Bila lepas berapa kali orang minta, orang minta, baru dia dia nampak ke apa ni kebaikan dari di sebaliknya. Maka dia pun kadang kitab tersebut. Jadi asalnya kitab ni untuk orang awam dia zaman tu. Dan dia kata dia akan letakkan dia hadis yang sahih je. Sahih je, yang ni dari perawi-perawinya tu tak ada yang dituduh sebagai pelita dan sebagainya. Dan juga level apa? Level sahih. Tapi adakah dia kata dia nak masukkan semua hadis? Dia tak, dia tak syaratkan sendiri. Dia kata sendiri dia akan masukkan kebanyakan hadis. Tapi kalau dah ni cover, cover lah semua bab, cover juga cover itu, cover ni, cover ni, cover semua. Itu bahasa hadis. Jadi dia kata dia akan letakkan sanad. Di zaman dahulu orang bila tengok sanad dia dah boleh tahu hadis sahih ke tak sahih. Orang apa mau boleh tahu zaman sekarang lagi. Ha? Ada sanad atau tak ada sanad? Sama aja. Sama aja. Dan orang kalau tipu awak, dia kasi sanad dengan macam ni sahih punya Mana pula ada sanad ke mesti tak? Susah ni. Sebab tu kadang-kadang kita dapat di orang-orang ni seolah-olah bila ustaz tu baca hadis dengan sanad-sanadnya apa semuanya, maka jadilah hadis tu sahih. Bila ustaz tersebut tak terangkan bagaimana nak tahu hadis tu sahih ataupun tidak. Sebabnya tidak, bukan begitu kan. Sanad itu bukan dalil hadis itu sahih. Ada 6 syarat hadis itu jadi sahih ataupun tidak. Kemudian kita pergi pada riwayat berikutnya. فحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. ابن مسلم kata dia dapat daripada sanad lain, daripada perawi lain, isnadnya sama, yang lepas gurunya tu, tetapi tak disebutkan dalam riwayat tersebut apa dia basuh kaki sampai ke buku lalu. Sampai macam itu kan Imam Muslim punya teliti je. Tak ada buku lali, tak disebut buku lali. Tapi adakah, adakah kecanggahan pada hadis ini dengan hadis itu? Jawabnya tidak. Sebab tak sebutkan, tak semestinya tidak ada. Baik, wahajjah tadi Ishaq bin Musa al-Ansari kala hajjahana ma'am قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنكر ثلاثا. Jadi dengan sanadnya daripada Imam Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, mazhab Maliki daripada Amr bin Yahya dengan istilah ini, dia berkata mazmabah wastanfara salatan, dia berkumur-kumur dan dia mengeluarkan air daripada hidung tiga kali. Yang tadi dia masukkan air dalam hidung, yang ini dia keluarkan air. Perbezaan tak? Perbezaan. Tapi ada perkembangan tidak, sebab tak mungkin dia keluarkan air daripada hidung lainkan dia dah masukkan air dalam hidung dulu. Walam yakul min kafin wahidah, dan dia juga tak mengatakan daripada satu tangan. Tak satu tangan, mungkin daripada dua tangan. Satu masuk mulut dulu, satu masuk baru satu masuk hidung. Wazada ba'da qawlihi fa'akbala bima wa'adbara. Jadi yang tadi pasal kumur-kumur tu tak sebut dengan satu tangan. Tapi riwayat yang ini, yang mula-mula tadi, riwayat yang paling komplit tu manhaj dia, yang hadis yang pertama tu selalu yang paling paling komplit. Nah, lepas tu mungkin ada kekurangan itu tadi. Yang muktamad adalah hadis yang pertama. Wazada ba'da qawli, dan kemudian berkenaan dengan kepala pula. Dan dalam riwayat itu telah ada tambahan, lepas kata-katanya dia menghadapkan ke depan tangannya, ke kepala dan ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila fakah, dia memulakan menyapu kepala itu daripada hadapan kepala. Thumma dhahaba bihima ila fakah, kemudian dia ketolak kedua tangannya itu sampai ke belakang kepala. Jadi kita bermakna akbala dan adbara. Itu mentafsirkan dua yang tadi. Thumma rattahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dan ada lafaz pula apa? Kemudian dia mengembalikan daripada belakang tu sampai kepada tempat yang dia mulakan. Tempat ke depan. Anak rambut ke depan. Wa ghassala rijlayhi, dan dia membasuh dua buah kaki. Tak sebut kan? Buku lagi. Tapi fahamlah sampai ke buku lagi. Kenal dengan pakai satu tangan tapu basuh wajah tu, kata Imam Muslim, kalau yang ada kitab syarah Imam Muslim tu, dia menerangkan bahawa yang dengan satu tangan tu memang riwayat tu sahih. Dan juga kat dalam kebanyakan riwayat-riwayat Imam Bukhari, dengan satu tangan dia sapu satu muka, sapu basuh muka. Tapi waqa'a fi riwayat Ibn al-Bukhari fi hadis, kata kebanyakan riwayat Bukhari satu tangan, tapi ada juga maknanya dalam riwayat Bukhari yang pakai dua tangan. Dalam satu lagi riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Zaid ini, ada thumma adkhala yadayhi, kemudian dia memasukkan dua belah tangannya kat dalam apa? Dalam bekas air tadi. Tarafa bihima tarasala wajhahu talatan, kemudian dia menuangkan tangannya itu dengan air itu, dia tuangkan airnya ke wajahnya, dia basuh wajahnya tiga kali. Jadi dengan itu jelas bagaimana Nabi SAW basuh wajahnya sebenarnya dengan 12 tangan. Ayat ini mencerahkan bagaimana Islam untuk membasuh wajah. Kemudian kalau kita lihat di dalam sunan Abu Dawud wal Baihaqi, kata Imam Muslim lagi dan syarahkan Imam Nawawi lagi, dan riwayat ini riwayat yang Ali radhiyallahu anhu, riwayat Ali radhiyallahu anhu. Jadi Imam Nawawi tidak disebut Ali, dia tak sebut Ali karramallahu wajah, dia sebut Ali radhiyallahu anhu macam sahabat-sahabat yang lain. Itulah secara lusudawa jemaah. Sebab apa? Radhiyallahu anhu lebih muda, lebih hebat daripada karramallahu wajhah. Sebab Allah SWT reda atasnya. Dan dalam Al-Quran pun Allah SWT kata Allah reda kepada mereka. Jadi karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Ya apa, apa tak pula mereka tu? Oh, kata mereka sebab Ali radhiyallahu anhu, kata mereka ni wajahnya tak pernah sujud ke tak berhala. Tak pernah, dia tak pernah sujud kat patung. Dia dilahirkan sampai dia mati. Adakah dia seorang yang begitu? Sahabat seorang yang begitu? Jawab ulama, tidak. Abu Bakar Siddiq pun tak pernah tunjukkan patung. Nabi Sallam pun tak pernah tunjukkan patung. Kenapa nak kata boleh dengan wajahnya? Benda tu ni hanya lebih-lebih saja, eh? Nak agung-agungkan Ali radhiyallahu anhu daripada kalangan Al-Ubaid ataupun Syiah. Kita kata radhiyallahu anhu. Ya, dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu dalam sifat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memasukkan dua belah tangannya di dalam bekas jami'an dua kalimat itu. Satu-satu fa akhadha bihi ma hasna, kemudian dia mengeluarkan daripada bekas air itu satu satu minuman air, kemudian dia mengukul dengan air tersebut wajahnya. Ukullah dia, campakkan airnya kan tak wajah. Dekat-dekat ke jauh-jauh campakkan air. Jauh ni kena orang pula, kamu miss nanti susah pula. Dekat-dekat dia bukan. Tak pernah tepuk kuat-kuat. Bahkan masuk tepuk kuat-kuat air tu tak muka. Fahadihi ahadithu kibak biha yadi yaduhu suatu gak biha jatai. Jadi kata Imam Nawawi, dalam hadis ni ada sebagainya satu tangan, ada sebagainya dua tangan. Wadumma ilaiha al-ukhra fadalla ala ada pula apa dicampurkan satu tangan dengan dua tangan, lepas itu menunjukkan bahawa semuanya boleh, semuanya jawab. Wa la jami'a sunnah. Satu tangan satu muka dan dua tangan semuanya sunnah. Jadi mungkin katanya ada kadang-kadang yang salah buat satu tangan, ada yang salah buat dua tangan. Tetapi yang di dalam mazhab Syafi'i dan juga daripada Buaiti dan Al-Muzani, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, bahawa yang sunnah, yang mustahab adalah mengambil air untuk wajah ini dengan dua tangan sekaligus. Dikaurihi adhala wa akraba ilal isbar. Sebab dengan demikian lebih mudah dan lebih dekat kepada penyempurnaan yang penyempurnaan membantu wajah tadi. Wallahu a'lam. Yang betul-betul dua tangan lagi, lagi sabar lah, lagi banyak tak sedar. Yang boleh satu lagi. Adakah kita basuh kanan wajah kanan dulu baru wajah kiri? Ya, eh? Minta make up, eh? Kita basuh kan itu. Cakap pasal make up, kalau kan make up, butuh sah tak? Eh? Tak sah, eh? Sebab? Air tak kena kepada kulit. Ada make up macam itu ada, eh? Ada? Tak tahu lah, tak pakai makeup tengah ubat. Kalau ada, tak lah. Tak ada, tak ada, eh? Eh, kata Imam Nawawi lagi sedikit faedah. Berkata sahabat-sahabat kami di mazhab Syafi'i disunatkan untuk memulakan membasuh wajah daripada atas dan daripada bawah ke daripada tengah ke daripada tepi. Kenapa tak ada atas? Ada tak dalil atas ke bawah ke tepi? Tak ada. Tanya semua boleh. Tapi mereka lihat apa? Dalilnya adalah nikau nihi ashram. Atas tu lebih mulia. Wali'annahu akrabu ila isti'ab. Dan kerana kalau mula dah beratas, lebih dekat untuk apa? Menyempurnakan cover semua wajah tadi. Ha, kalau itu dalil baguslah. Jadi ada dua dalil. Jadi yang bagusnya adalah kita mula daripada dan datang dapat sabar semuanya. Wallahualam. Jadi kalau kita lihat kan, mana kita bukan tolak tak ada dalil, mana ada ni, mana ada tak ada. Kita lihatlah dalil dia dulu. Sebab dia nyepal adalah untuk sabar semuanya. Kita pun uduk memang diperintahkan. Jadi menyempurnakan uduk memang diperintahkan. Jadi apa caranya? Kalau demikian cara ni, maka kita katakan itulah afdal. Ataupun bab ni kepala wajib pakai air baru ke tidak? Kalau ikut hadis ini sunnah lah. Tak kata wajib ke tidak lah. Sunnahnya adalah pakai air baru. Bukan air yang tadi pakai basuh apa ni? Basuh muka. Basuh tangan. Ada pun nak katakan wajib pun kuat juga wajib. Sebab semua hadis ni kata macam itu. Ulama kata ada riwayat lain yang kata tak payah. Yang kalau ikut saya muka sebab dengan hadis yang sahih, hadis kuat. Dan yang lain kalau nak tarjid wajib pakai yang baru. Tetapi Ada yang mengatakan boleh saja kalau dalam kat tangan tu masih ada air lagi lepas bekas apa ni, sapu apa ni basuh tangan tu ada bilik air, boleh kita cukup untuk sapu kepala. Kata mereka boleh. Tu macam air baru juga. Itu air lah juga. Boleh. Sebab mereka tidak memandang bahawa air mustakmal itu tidak boleh digunakan. Air dah digunakan, tak boleh digunakan. Maksudnya air mustakmal tak boleh digunakan. Mereka kata mereka boleh, tak salah. Bukan macam itu boleh. Tapi kalau untuk orang yang kata air mustakmal tak boleh pakai, mesti pakai air yang baru. Jadi yang sunnahnya senangnya pakai air baru lagi bagus. Kalau susah nak hilang, dan usaha tak hilang-hilang, maka dimaafkan. Bukan kata maka je lah. Ada orang kerja siang ikan. Awak tahu apa jadi kalau awak dah siang ikan, habis semua tangan dan muka macam boleh titik semua. Bersihkan satu-satu dengan besar. Ini titik dan tentu air tak kena. Mesti tak dia pergi buka baju, cat kaki nak salam. Jadi 8 jam, 12 jam dia boleh siang ikan. Kita dah tengok lah. Ulama dah beri fatwa. Tapi dia mesti usah hilangkan banyak-banyak yang boleh. Lepas tu dia ambil dulu. Macam orang kerja cat. Sama dia kerja dia cat rumah ke, ataupun dia memang cat rumah pada hari tu nak raya. Pun sama juga. Jadi usahakan. Mana yang boleh usahakan, bersihkan. Atau tak boleh juga, ambil duduk tak apa. Mungkin jangan disengajakan dan tak tentu. Ya. Tentu. Tentu hukumnya apa? Haram. Kenapa dia pakai tatu? Lepas tu nak semayang. Kalau dulu tak apa. Ada orang kata pakai esi terusikan apa semuanya. Tatu dah mengenai pula badan Dia dah meletup badan apa semuanya. Tapi kalau ada cara laser dan sebagainya dia mampu buat wajib dia hilangkan satu tanda-tanda apa maksiat. Kadang-kadang ada kekukuran, ada dahsyat lah, tak bagus. Orang Cina ada yang macam-macam bekas tercakar nak tengok orang Afrika semua. Kita dah jumpa dah lah. Tak wajib dihilangkan. Kalau dia apa ni, apa tu, boleh dengan cara yang tak mengundang apa ni, apa menyakitkan badan kan, dia wajib buat. Dan kemudian tentang beruduk tak tentu sekali tidak apa-apa. Kalau tadi kita dah jawab yang ikan, yang cat ni sebagainya tu, minyak mengapa yang kena minyak-minyak. Kalau itu dibolehkan, apalagi yang itu lagi-lagi dia dah tahu kan. Tapi sebenarnya apa, kalau orang kata ni yang pasal tattoo tu, nanti nampaklah bekas dia. Nampak bagus lah badan muka dia. Betul? Sebab apa? Sebab tu adalah balasan terhadap maksiat dia. Ini seperti benda-benda lain. Nanti kalau kita lihat tentang ini bolehkan lah, walaupun berdosa kita boleh buat lah. Pasal ni apa ni, malu lah apa semuanya. Pasal ni kau lah, pasal awak pergi buat salah. Sebab asal maksiat, asal awak tu ada kesan maksiat, asal awak tersebut. Memang tu itu. Jadi Islam tak ada keringanan untuk awak apa? Tinggalkan. Untuk buangkan dia dengan cara yang haram. Nah, apa dah? Tunggang terbalik, kaki dulu baru kepala ke kepala. Di dalam masalah ini kena lihat. Oh dah sebutkan bab ini. Lihat ayat tersebut. Ayat Al-Quran tu yang sebutkan memerintahkan kita berwuduk tu tangkah rupa apa-apa. Kemudian masa-masa-masa, adakah dia untuk tertik ataupun tidak? Mesti begini-begini. Ada ulama' kata, bahkan ramai ulama' kata bahawa dia ikut tertib. Sebabnya apa? Apa dalil macam tu? Awak tengok mula-mula macam mana? Basuh apa dulu? Muka dulu. Lepas muka baru apa? Tangan. Lepas tangan patutnya kaki kan dekat-dekat. Ini kepala pula. Patutnya dah berata lah. Kepala, tangan, baru kaki. Okay, tidak. Benda yang apa ni, yang lain itu diselitkan dekat tengah-tengah. Dia bukan apa? Suruh tertib. Itu kata yang paling kuat tu dalam buat masalah. Kepala out, terkeluar dari ngecek. Ha, dia dekat tengah-tengah. Padahal dia dia bukan apa ni, anggota yang apa ni, kalau ikut susun badan tu macam itu. Kecil kepala dulu. Ha, wajah kita dah batuk. Mana paling dekat dengan wajah? Lepas kepala, kepala lah. Kalau wajah kepala ke kepala dulu baru wajah kan. Ni tak ada batuk wajah, tangan pula. Something wrong lah maksudnya. Haa, dalam mengatakan ibadat ni nak memang suruh orang macam ni. Kalau kita disuruhkan apa orang akan buat? Lepas batu muka orang akan buat. Kepala lah tangan. Itu dalil bahawa ayat dalam Al-Quran itu adalah untuk tektif. Apa buat selain daripada itu? Tak. Kemudian ada lagi satu dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW yang kita suruh dulu Nabi SAW untuk mengikut ikut tertib. Kalau lain? Jadi wuduk ni dia ada perkara yang membatalkan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk? Putus tak? Putus. Tak ada lagi. Wuduk tu dah tak ada lagi. Di sana tengah-tengah wuduk ada benda yang batalkannya. Batal lah. Kalau dia sambung, maknanya dia dah sambung daripada tengah. Niat dah tak ada. Untuk yang baru kan, dia kena buat balik dengan kawan. Oh, boleh tak kawan. Itu akan datang sebenarnya tentang ulang wuduk kalau tak sempurna kan, sebab air utama. Air utama, nah. Siapa ni? Ha, nah. Air boleh tak pakai air mutamal dalam berwudu? Kalau awak lihat tadi Nabi SAW dalam hadis itu, dia masukkan tangannya dalam dalam baldi. Lepas tu dia keluarkan pakai. Dia dah masukkan air kat tangan dia. Itu air baru tu, air yang dah pakai. Tadi kan dia dah basuh dia punya anggota tu. Dia masukkan, dia campur kan. Kenapa tak jadi air mutamal? Itu dalil bahawa tak, tak ada air mutamal. Itu dia cukup dalam air duet ni. Tak ada air mustahamal. Boleh pakai. Cuma yang tadi kita cakap pakai yang baru tu, itu afdal. Itu adalah sunnah. Dan dalam duet ni, Nabi SAW biasa mandi dengan istrinya. Daripada mana? Daripada satu baldi lah. Satu baldi dah pakai gayung yang sama. Ini lepas dia ni, lepas tu dia ni. Dah tukar ni, dia campur. Untuk mandi wajib ni. Tunjukkan bahawa tentu sekadar itu jatuh balik ke dalam bali dan sebagainya. Tunjukkan bahawa tak ada air mutamal. Tetapi ada tak hadis yang mengatakan tak boleh pakai air mutamal? Ada. Jangan seorang lagi itu mandi dengan lebihan air daripada wanita. Wanita jangan mandi dengan lebihan air daripada lelaki. Hadis itu tak ada. Jadi kalau demikian, macam mana lah ikut jawab kita pakai air mutamal tak bagus. Afdalnya jangan pakai air mutamal. Jadi larangan tersebut bukan larangan haram, tetapi apa dia? Maksud. Jadi dengan itu kita apa ni? Kita berjalan dengan kita ada tarjih kebanyakan ulama. Jadi dalam mazhab Bali, mazhab Syafi'i dan sebagainya. Cuma mazhab Syafi'i memang terus tak boleh tak entah. Mazhab Syafi'i ada lagi satu dalil. Ini Imam Syafi'i sendiri dalil kenapa yang mutamal tak boleh pakai. Satu lagi dalil lah, dalil ni agak kuat kan. Itu kalau kata Imam Syafi'i dan kita berhubung para sahabat pergi safar, jihad dan sebagainya, bila datang time wuduk, orang buat air kan cukup-cukup kat padang pasir untuk minum. Tapi lebih sikit pun untuk berwuduk. Tak pernah pula bila orang berwuduk mereka padah baldi kat bawah supaya air wuduk tu apa jatuh balik kan, itu apa ni baldi ke apa ke, supaya mereka boleh pakai balik. Padahal air tu aziz, dia ni air waktu tu apa waktu amat dia perlukan untuk minum ataupun untuk wuduk lah. Dia ni pakai recycle. Semua pakai sekali saja. Tak pernah kita dengar macam tu. Dalil kata mereka bahawa sahabat-sahabat faham bahawa berwuduk dengan ustazah tak boleh. Jadi kata Allah, oh tak ada dalil lah. Malah-malah ni teruk lah. Tak pakai. Dia yang sampai macam itu, Allah tak baca lagi ya. Bila kita banyak apa ni baca ilmu banyak, kita akan apa ni appreciate, akan istihad ulama. Itu antara faedah kamarah orang yang belajar sepah. Jadi dan usul set sekali, orang-orang yang usul set, jadi dia tahu bagaimana ulama keluarkan hukum. Kalau itu bukan barang-barang keluarkan hukum, kalau itu kita hormat ulama. Jadi untuk orang awam kadang-kadang kan, bila mereka tak suka dengan syih ataupun dia tak kenal dengan ustaz tu apa-apa semuanya, alah apa je, dia kenal tak dia sahaja. Sebab lah kalau orang dah belajar, tak ada biasa ya. Kau tak apa ni, sampai dengan apa yang dia yang ada satu-satunya usul yang tetap dan mantap. Kenapa ada mazhab ni, kenapa orang ikut mazhab ni walaupun mereka ni ulama? Sebab apa? Ulama-ulama empat ni dan sebagai dan ada satu lebih lagi sikit, mereka ni punya usul-usul yang mantap yang dah ditulis dan telah proven dalam banyak perkara. Mantap saja dan usul-usul dia hampir sama. Sama kan? Ada yang beza, tapi yang basic semua sama. Ikut Quran, ikut hadis, umum, khusus dan sebagainya. Sama mantap. Jadi dia punya, itu tak terkeluar. Dan mereka ikut fahaman sahabat tadi dan seterusnya. Dan itu semua ulama-ulama hadis. Jadi di situ, sebab itulah apa ni ulama-ulama mengikut mazhab. Tapi bila mereka dah sampai kepada sahab, dah tengok semua mazhab, mereka dapat menilai mana yang lebih kuat, mana yang dekat dengan kebenaran, dekat dengan kehendak Al-Quran dan hadis. Maka mereka kadang-kadang macam itu masalah tu akan berpatuh sendiri dari pihak sendiri. Takut dah sampai. Kalau kita boleh tanya, kalau ditanya tentang soalan-soalan yang yang kadang-kadang yang dia dah memang dah research, dia akan keluarkan dia punya pendapat. Bawa semua kita keluarkan. Misalnya hukum najis ke tidak, lebihan ataupun najisnya apa tu tahi lah, ataupun air kencingnya binatang-binatang yang halal dimakan, seperti burung merpati, burung itu, burung ini, macam-macam burung lah, ayam, kayak ayam najis ke tak, dan kambing, lembu ke sebagainya, tahinya najis ke tak, kencingnya najis ke tidak. Ketahu kan dalam mazhab apa kan dia buat pembahasan. Jadi dia dapati bahawa pendapat yang kuat sekali adalah tidak lagi suci. Ini dalil-dalil. Tapi bila tanya tentang masalah lain, apa-apa tuan ke apa ke dan sebagainya, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala begini-begini dah. Banyak macam itu kalau orang macam tak tahu. Menunjukkan bahawa mereka apa? Mana yang mereka riset, okey. Yang mereka itu balik kepada Imam Allah. Ada sedikit lagi kan? Kalau dah sampai ini yang terakhir lah kita sempurna kan. Kalau dah hujung kalau hadatana Abdul Rahman Ibn Bishr Al-Abdi, kalau hadatana Ba'ad, kalau hadatana Muhaib, kalau hadatana Amr Ibn Yahya binitli isnadihim waqtasqal hadith. Yang maknanya berkata dengan sanad-sanadnya, dengan sanad yang seperti mereka yang tadi itu, waqtasqal hadis, tapi dia memotong hadis ni. Ini ada yang kurang. Waqala fihi famadmada wastansyafa wastantara min salati gharafat. Dia berkumur-kumur kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkan air daripada hidung daripada tiga gharafat, tiga kali suap. Tiga kali hidung, tiga kali suap. فقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. Dalam hadis itu dia berkata juga, maka dia menyapu kepalanya itu. Ke depan dengan tangan, belakang dengan tangannya, satu kali maratan wahidah. Jadi ada nas daripada perawi itu, Nabi SAW buat satu kali itu. Jadi tak boleh kata lagi lah tiga kali. Maksudnya memang itu memang satu kali. At that time, untuk kepala dia di satu kali. Qala bahas ba'dun amla alaya wuhayb hadal hadith. وقال وهيب املى علي امر من يحيى هذا الحديث مرتين هذه كتبت دي املى كان املى تو معناها baca dia tulis kan notation kata وهيب pula kata amru bin yahya pun notation juga hadis ini sampai dua kali ini hadis misalkan begitu teliti imam muslim ini semua dia dapat caranya dia tahdid cakap saja ke ataupun ada sampai ijazah. Ijazah maknanya apa tu? Maknanya kau ambil buku ni, kau ambil riwayat dari aku. Maknanya kau boleh kata dengan jumpa hadis ni, aku meriwayatkan kepada kau. Sama macam itu tadi, pakai satu buku yang tadi. Tak payah nak apa ni satu-satu macam ni kan. Kalau ni tiap-tiap hari satu hadis ke apa kan, sampai seratus hari macam satu hadis. Tak payah ambil buku ni, aku dah tulis buku ni, buku-buku kuali dia teruraikan, hantar dia buat daripada Tuk Ijazah. Dan ini pula cara jumlah notation yang boleh tuliskan untuknya. Kemudian riwayat yang berikut, Qala haddatsana Harun bin Ma'ruf Ha wa haddatsani Harun bin Sa'id Al-Aidi wa Abu Thahir Qalu haddatsana Abu Wahab Akhbarani Amr bin Al-Harith أن حبان بن واسع أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. Mereka mendengar Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini yang tadi itu menyebutkan bahawa dia telah melihat Rasulullah SAW berwudu. Famadmadha thumma istanthara. Dulu kemur-kemur, kemudian dia mengeluarkan air dari hidung. Sudah terangkan, keluarkan air dari hidung, maksudnya dah masukkan air dalam hidung dulu. Sumarah salawat jahu salatan. Kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali. Waya dahul yumna salatan. Dan tangan yang kanan, tiga kali. Wal ufra salatan. Jadi kiri pun tiga kali. Dan kanan kali, kiri kali. Kanan kali, kiri kali. Kanan sampai habis, baru kiri. Itu lagi senang lah. Lalu perasaan. Jadi dalam hadis ini ada sebutkan detail macam mana basuh tangan. Qala tahalli ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Dan dia menyapu kepalanya dengan tangan dengan air ghairi fadli yadihi. Air apa? Air yang bukan lebihan tangan. Jadi yang tanya kan, pakai air mustama boleh ke tidak? Air yang lebihan. Nabi SAW buat macam mana? Pakai baru. Bukan dari kelebihan. Wakat kala ini jelaihi hatta anqahuma. Kemudian dia membasuh dua belah kakinya. Hatta anqahuma sampai bersih-bersih. Jadi maknanya apa? Basuh ke? Sapu? Basuh betul-betul. Ini adalah satu penasihan terhadap dakwaan Syiah bahawa yang wajib adalah sapu saja, tak payah sapu kaki. Yang lepas itu qala Abu Thahir perawi tadi haddatsana Ibnu Wahab an Amr bin Harith. Dan ceritakan kepada aku Ibnu Wahab daripada Amr bin Harith. Sebab ni semuanya ada perkara hadis, satu yang ada syarah Imam Nawawi boleh baca daripada faedah kenapa ada tambahan itu di fikir ni. Bila kita masuk dalam bab yang satu apa ni, kita tak sampai kepada maksud. Jadi kita ada faedah-faedah apa ni, utah dan sebagainya. Kita ada tadi dan ini juga sebenarnya dalil tak boleh pakai mustakmal dalam berwudu. Tak lah boleh, kenapa Nabi SAW dalam nak pakai air baru tadi ya? Kan yang lebih je lah, cukup sambung air. Itu dalil bahawa tak sah ya. Tapi mana pun sama, itu dalil bahawa tak sah pakai ayat mustaqman. Karena hadza ikhbar 'an al-ijyan bima'in jadidin lirra'i. Sebabnya itu pengkhabaran bahwa dia mengambil air yang baru untuk kepala. Wala yalzamu min dzalika ishtiratu, tapi apa? Tidak mestinya bahwa dia pakai air baru, bahwa syarat nak bagi sabun kepala pakai air baru. Allahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Jadi pada bab-bab lain lah. Tentang solat tasbih, pendapat saya senanglah nak cakap. Buat apa nak tahu pendapat saya? Tanya pendapat dengan orang pendapat, apa beza dia? Kita nak tahu hukum syarak. Pertanyaan-pertanyaan banyak ditanya pada ustaz-ustaz, reaksyen dan sebagainya. Kita nak ingatkan tentang apa ni, adab bertanya adab bertanya, adab minta fatwa. Adabnya adalah memang ikhlas nak tak, nak tahu. Maknanya apa ikhlas? Tandanya adalah bila dia dah, dia tanya orang yang memang dia rasa dia yakin dapat memberikan jawapan yang tepat. Kalau dia tak rasa orang tu boleh jawab dengan tepat, apa dia tanya? Itu maknanya tanya adab. Baik. Kemudian kalau orang yang dia tanya tu dia yakin boleh jawab dengan jawapan yang tepat, bila dia dah jawab, maknanya apa? Tanda dia ikhlas tu, dia ambil, dia terima lah, tanya. Tak tanya orang lain, tak tanya orang lain. Itu pula apa? Ustaz tu pula apa dia? Ada 10 orang, 10 ustaz tu tanya. Tak pakai-pakai juga. Dan dia yang apa ni? Dia yang makin pening ataupun dia sendiri sebenarnya dah ada jawapan dia sendiri. Sebab itu bertanya ramai-ramai orang ni pun betul nama. Kalau memang awak biasanya kan tanya orang yang paling awak rasa yakin bahawa dia tahu tentang masalah itu, dah, dah tanya dia, tak akan tanya yang lain. Tak masuk tanya ni. Kena dibanding-bandingkan dengan pendapat lain. Tapi saya yakin ini tidak lah Ini pendapat tentang solat tasbih. Maknanya dia nak solat tasbih lah, ataupun dia sedang solat tasbih. Maknanya dia nak solat tasbih, sekarang belum solat tasbih, dia nak solat tasbih. Kalau dia kata-kata sunat, maknanya dia nak buat lah. Ataupun dia sedang solat tasbih, dia nak tahu betul ke tak betul. Orang kata tak boleh. Jadi maknanya kalau saya kata hukum dia tak boleh, dia nak tinggalkan. Itu betul-betul bagus, itu soalan bagus. Jadi macam mana pun solat tasbih ni ada silap. Itu nak cakap. Ada hadis, ini bukan masalah keluar daripada angin, keluar daripada poket, bukan macam maulud ke apa semuanya. Ini ada ni, ada masalah khilafiyah. Allah mengorak dan bersalah. Baik, yang pendapat dia macam gini. Satu pendapat kata dia tu sunnah. Nabi SAW ada buat ni, siapa nak sangat suruh buat. Dan satu pendapat lain kata bid'ah. Jadi dia ekstrim. Itu bukan kata sunnah. Dan lawannya apa ni, tak sunnah je, maknanya tak bid'ah pun tak apa. Jadi itu antara sunnah dengan bid'ah. Okay. Jadi kalau macam gini, orang belum buat, apa patutnya dia buat? Jadikan dia buat dulu, leceh. Atau leceh tak buat dulu. Pasal kata dia sunnah macam mana, bid'ah maknanya orang rasa dah tolak. Dengan itu jangan buat dulu sampai pasti. Kalau dah buat, tak apalah. Kalau dia berhentikan, dia berhentikan. Sekarang dengan kalau ganti antara sunnah dengan bid'ah, orang kata sunnah berdasarkan dengan hadis dalam masalah ni, mungkin nampak sebagainya. Jangan kata salah tafsir lah kamu, sekian-sekian apakah dibaca takbir waktu Fatihah tu, waktu rukuk, menang sujud sampai berapa ratus kali lah. Kalau malam dia buat 2 rakaat atau 4 rakaat, aku tak ingat, satu pagi dan sebagainya. Dan kalau tak boleh buat tiap-tiap hari, buat tiap-tiap minggu. Tak boleh tiap-tiap minggu, buat tiap-tiap bulan. Tak boleh tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Tak boleh tiap-tiap tahun, tahun sekali pun tak boleh buat. Semua hidup sekali lah. Yang tu hadisnya, ada hadisnya dengan sanadnya. Ada ulama pakai, ada ulama galakkan. Kita ingat pula di Mubarak Rahimahullah, ulama besar, ulama hadis yang besar. Baik. Dan ulama dia mengatakan bahawa tidak, hadis ini mungkar dan hampir-hampir mampu palsu. Dari seluruh sanad ni memang lemah. Dia tak ada satu pun lah. Sama je kat yang dia tak ada satu pun sanad yang tak, yang hasan atau pun sahih. Semua sanad dia lemah. Semua sanad dia lemah. Ada banyak dia buat semua lemah. Tak ada satu pun yang kuat. Itu menunjukkan, itu tanda-tanda bahawa dia ada masalah. Memang tak boleh amal lah patutnya. Kemudian dia sudut matan dia pula, dia menyalahi syariat, pensyariatan solat. Sebab solat, kalau kita buat biasanya, kalau dia sunatkan, kita on the way lah setiap malam. Macam solat-solat malam yang lain, ini kan jenis solat malam. Kalau dia solat malam lah, bukan solat dia kena mula dengan main fardu ke solat Ramadan ke. Ini kan solat malam, ini solat malam tiap-tiap malam buat. Kenapa pula minggu sekali ke apa semuanya? Kenapa tak cakap dengan solat malam lain pun sendiri, retail lah. Satu. Kedua, kaisiah solatnya pun lain daripada ganjil pula. Sebab dia ada pun baca-baca zikir waktu-waktu tertentu. Kemudian dia ada bilangan tertentu. Apa? Tak macam solat lain. Tak pernah satu solat tu macam itu. Tak ada contoh. Kemudian dia ada duduk lepas sujud untuk baca apa? Untuk baca tasbih tersebut. Sedangkan dia bukan satu tempat solat. Maksudnya bukan satu persekian solat lah. Seperti rokok, sujud, diri, duduk antara dua sujud kan. Lepas sujud yang terakhir tu bagus. Itu pula boleh duduk lagi ni. Maka ni kan lain, ni ganjil. Itu semua tanda-tanda amar Rasulullah ataupun tanda-tanda hadis ni dipalsukan. Jadi kalau kurang-kurang pun dia muntah. Bukan dia muntah. Itulah yang dihukumkan dengan Taimah Rahimahullah Ta'ala. Kalau sanad dia lepas pun, dia punya masa buka tak sama. Tapi kita hormati ulama-ulama yang katakan boleh. Tapi mereka tetap katakan bid'ah buat salat itu. Dan kalau ikut sunnah, salat yang mereka salam buat dengan bacaan panjang-panjang 8 rakaat pun awak tak boleh. Tak boleh habis lagi. Tak ada time nak buat salat tasbih. Kemudian dia ada satu lagi masalah. Ada bilangan tertentu fikirnya. Sebab tu nak kira nak campur. Ini perlukan apa je lah malam-malam tu. Tu nak apa ni? Nak pakai kereta, nak pakai itu. Ini tashish. Nak berapa kali. Sebab tu tak ada kita dengar lepas Fatihah misalnya baca surah Qulullah 3 kali 10 tak ada. Tadi je. Sebab nak kira-kira juga tu. Mesti macam gini baru dapat fadilat ni. Fadilat yang begitu. Semua tanda-tanda dia itu kata mutainya. Dan itulah yang diambil oleh kebanyakan ulama. Ada pun Syekh Al-Bani rahmat Allah, dia kata solat sunnah tasbih sunnah. Kita terangkan dalil dia. Sebab dia kata dari berisiknya hadis ni hasan sahih. Nah, hasan li ghairi, hasan li ghairi. Yani hadis ni kata dia hasan baik, tapi disebabkan riwayat-riwayat tu banyak sangat. Semua lemah memang betul, tetapi oleh kerana lemahnya tak lemah sangat dan mereka kuat menguatkan ikut kaedah mustalah hadis, ilmu hadis, bahawa hadis ni dah naik sampai asal. Maknanya dia ada asal. Okay, dia tu mengatakan boleh. Siapa nak amalkan boleh. Dia nak pilih lah mana satu pendapat yang kuat. Tak ada dalil yang tak nampak lawan. Nabi SAW pergi solat malam semua dinaikkan. Sama yang kita tahu tu 4 rakaat, 3 rakaat witir. Tak ada solat tu, no time untuk solat sampai sebenarnya. sahih atau dhaif itu bukan pada sudut hadisnya begitulah. Nah, tapi dia sudah bermisir punya kefahamannya, hukumnya bukan pada hadis sahih atau dhaif saja. Kalau pendapat ustaz lah, kalau nak cakap pendapat saya, nasihat saya, jangan buat. Awak buat yang tunah confirm dia dulu, baru awak try buat nanti. Kalau lah nak ikut pendapat, awak boleh buat yang Nabi Sallam buat, okay. Dan awak continue buat. Jangan minggu sekali, jangan sebulan sekali yang tuan boleh buat sampai awak mati. Sebab yang Nabi Sallam lakukan, ada bagus lah. Jadi yang kita lihat orang buat salat tasbih satu hal kat masjid, masjid pula tu dan lainnya begitu. Benda silakan jangan buat katanya kan. Kalau jujur lah. Kemudian benda yang tak ada dalil lah, salat taubat lah, hajat lah, macam-macam gitu. Itu lagi tidak apa ni. Satu ilmu tu penting. Menuntut ilmu tu hukumnya wajib lah. Itu wajib belajar. Itu kalau tak belajar tak dapat apa ni. Nanti semua amalan kita cek-cek. Tak dosa lah kan? Mungkin tak dosa tapi rapi saja tertolak. Dapat pahala pula kan? Pahala niat saja. Teringat saya orang yang kata yang tanya kata boleh buat maulid. Itu adalah satu perkara yang bohong. Tanya termasuk ulama-ulama sunnah yang anti bid'ah. Tak mungkin dia kata demikian. Nabi Islam tak pernah buat dan seterusnya. Sahabat tak pernah buat. Itu dah adil untuk manhaj salaf. Tak boleh nak buat sesuatu yang Nabi Islam tak buat, tak buat. Jadi bagaimana mereka boleh dapat pendapat ini? Jadi sebenarnya dalam satu kitab satu kitab Siratul Mustaqim, ini kitab tentang yang masyhur, dia ada menyebutkan hal ini. Dia menyebutkan tentang kitab tu asalnya nak tunjukkan adalah satu kitab menerangkan bahawa orang-orang Islam ni mesti ikut Islam. Tak apa maknanya Siratul Mustaqim, dan tak boleh ikut apa ni Ahlul Jahim, ahli neraka, iaitu Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Tak boleh ikut. Jadi orang kafir tak boleh menyerupai orang orang Islam, kami menyerupai orang-orang kafir. Dalam semua benda ada asalnya, dia letakkan dalam kitab tu nak sebut tu je sebenarnya. Dan antaranya amalan orang Nasrani yang menyambut birthday ya, nanti kita baik. Dan dalam hal itu dia ada sebutkan tentang juga hampir sama orang-orang Islam ni ikut juga orang-orang Kristian ni dalam buat maulid. Tapi kat situ dia sebabkan mungkin mereka boleh dapat pahala disebabkan niat mereka. Niat mereka. Itu aja lah yang dia ambil. Dan itulah mereka katakan, tanya kata boleh buat maulid. Oh, dia dah pembohongan yang besar. Dia katakan bawa semua konflik kita cakap. Dan bukan sekali, dua kali Nusainya ataupun ulama-ulama sunnah dibohongi macam ini, banyak lagi. Kita cakap sekarang ni, Nusainya masih hidup lagi tak? Tak ada. Kalau masih hidup lagi, awak buat salah dengan dia, boleh minta maaf. Untung-untung dia maafkan, salah dia maafkan. Banyak kali dia maafkan orang buat salah dengan dia, masukkan dia dalam merasa. Orang fitnah dia, orang kata ini Nusainya ni sebenarnya Ustazin no, yang ni dia menyerupakan Allah SWT dengan manusia, dengan makhluk. Sampai mereka buat fitnah raja pada raja. Misalnya ni kalau salah dia buat patung tu, dia nak sujud tu dia letak patung kat depan tu sini. Sampai macam gitu sekali. Dia punya tidak teruk ni, misalnya musyrik. Lepas tu orang tak macam mana tak agaknya terlihatkan patung. Berapa benda tak sampai kena tangkap. Sampai macam gitu sekali. Orang-orang ini bila mentailah dah telah dilepaskan untuk penjara, aku maafkan kamu semua. Macam itu. Lepas tu dia kata kalau kita macam itu, orang kata dia apa begitu dan begini, tak maulid dan sebagainya, mesti minta maafkan. Sekarang dah tak ada, macam mana tak maaf? Mereka mahu minta maaf. Orang tak takut. Orang tak takut. Duduk atau membuat kebohongan terhadap ulama. Dan kita berhenti di sini dahulu. Alhamdulillah, kalau kita dengar tu, semoga ilmu yang bermanfaat. Jadi kita semoga Allah SWT berikan banyak kita pun yang wakil ya. Dan dengan itu Allah SWT mampukan berkumpul untuk kita. Alhamdulillah.